Adakah patut jika saya menegur ternampak orang buat dosa? Sedangkan saya pun teruk juga. Fakulti bisnes. Baik, ini kemuskilan. Soalan yang baik. Kerana ada orang kata kalau kita ni tak baik lagi, tak boleh tegur orang. Ada orang kata kalau kita masih buat dosa, tak boleh tegur dakwah orang. Salah. Kalau nak nanti tak ada dosa, bersih pada dosa, tak ada orang yang akan berdakwah. Kerana yang tak berdosa hanya Rasulullah dan para Nabi. Yang lain berdosa belaka. Sahabat banyak dosa. Cuma kita hormat pada sahabat. Maka ulama-ulama tidak bukukan kesalahan sahabat. Tak ada keluar buku dosa-dosa Abu Hurairah. Tak ada. Tak keluar buku satu kitab himpunan dosa-dosa Sina Usman. Tak ada buat gitu. Nek? Kerana selain pada Nabi, selain pada Rasul, ada kesalahan masing-masing. Faham? Ha, jadi kita jahat ke apa ke, hak jahat, kita boleh dosa, kita tegur orang boleh pahala. Imam Ghazali buat contoh, seorang laki-laki yang sedang berzina dengan seorang perempuan, sedang, bukan selepas, sedang keadaan tanpa seurat benang. Sedang berzina. Neh, hak puan bogeh, dia pun bogeh. Lalu seorang perempuan tak pakai tudung. Maka wajib tak laki-laki ni tegur perempuan itu tak pakai tudung. Kata ulama, wajib. Padahal dia tengah berzina. Menunjukkan benda tu tak berlaku. Itu contoh. Ne? Makna kalau kita ada dosa, kita tetap kena cegah kemungkaran. Nampak? Tetap kita kena tegur orang lain. Kerana ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, bukan hak pendakwah seorang. Bukan kerja ustaz saja, kerja semua orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Ha, walaupun kita pakai low pendek, haram dah lah. Tapi siapa masa kita tengok kawan kita tak semayang, kita tegur dia. Eh, pergi semayang, budak semayang lagi. Kalau muncul low pendek, dia jawab pula. Nah, aku tak apa, low pendek pun mayang. Nampak? Haa.